Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Bishr ibn al-Harithi, al-Islamu huwa sunnatu, wa sunnatu hiya al-Islamu. Dan Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala mengatakan, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, la syakka anna al-islama huwa sunnatu. Tidak diragukan lagi bahwasanya Islam adalah sunnah, yakni as-sunnatu huna hiya al-aqidatu wal manhaju, yaitu sunnah di sini adalah akidah dan manhaj. Li'anna salafa kanu yutliquna ala kutubil aqidati kutubas sunnati. Karena sesungguhnya salaf dahulu mereka menyebutkan pada kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunnah. Fal-aqidatu wal-manhaju hiyal-islamu. Maka akidah dan manhaj adalah Islam. Wal Islamu huwa hadhihi al-aqidatu wa hadzal manhaju. Dan Islam adalah akidah ini dan manhaj ini. Al-Islamu sahihu الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا. Islam yang benar, yang hak, yang didatangkan oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah ini. فَالسُنَّةُ هُنَا هِيَ الْمُعْتَقَدُ وَالْمَنْهَجُ. Maka sunnah di sini adalah keyakinan dan manhaj. فَلِهَذَا يُقَالُ كِتَابُ السُنَّةِ fi sunani Abi Dawud wa syarhu sunnati lilalaka'i rahimahullahu ta'ala wa syari'atu lil'ajurri bima'na sunnati. Karena inilah dikatakan kitabus sunnah di dalam sunan Abi Dawud dan syarhus sunnah karya Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala dan Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri bermakna as-sunnah. Fahadihi hiya sunnatu, maka inilah dia as-sunnah. As-sunnatu lil khallali. As-sunnah karya al-khallal rahimahullahu ta'ala. Ma yuridu sunnata allati hiya muqabilil wajibi wal faridati awis sunnata ya'ni hadithan nabiyyi alaihi salatu wassalamu. Bukanlah yang dimaksud oleh al-imam al-barbahari rahimahullah sunnah yang merupakan lawan dari wajib dan faridah, atau sunnah yang bermakna hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Innama yuridu ma yashmalu kitaballahi wa sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalamu aqidatan wa manhajan wa amalan. Hanya saja yang dimaksud dengan as-sunnah oleh al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala adalah apa yang mencakup kitabullah dan sunnah rasulillah alaihi salatu wassalam, baik dalam perkara akidah, manhaj maupun amal. فالذي يلتزم بالكتاب والسنة وبهذا المنهج وبهذا المعتقد ويسلم منه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يرجى له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما وعد الله ذلك من يطيع الله والرسول عليه الصلاة والسلام. Maka orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan manhaj ini dan akidah ini, selamat darinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan baginya bahwa ia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul alaihi salatu wassalamu. Wa qala Bishrunil Harithu هذا الكلام الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام وهذا حق. Dan Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala mengucapkan ucapan ini, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan ini merupakan kebenaran. wal islamu bari'un minar rafdi, bari'un minal irja'i, bari'un min aqaidi ahlil qadari wal mu'tazilati wal khawariji wassufiyyatil ghulati. Al-Islamu bari'un min kulli hadhihi al-asyai. Islam berlepas diri dari pemahaman Syiah Rafidhah. Islam berlepas diri dari pemahaman Murji'ah. Islam berlepas diri dari akidah orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, orang-orang Sufi ekstrim. Islam berlepas diri dari semua perkara ini. Fala yutlaqu ala hadhihi al-aqaidi wal madhahibi annaha sunnatun abadan. Maka tidaklah disematkan kepada akidah-akidah ini dan madhab-madhab ini, Syiah Rafidhah, Murji'ah dan yang lainnya, bahwa ia adalah sunnah selama-lamanya. Wa innama hiya bid'un wa dhalalatun. Hanya saja akidah-akidah dan madhab-madhab tersebut merupakan kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Wa 'inda ba'dhi ahli hadhihi al-bid'i kufriyatun tudaddu al-islam. Wa hadha amrun ma'rufun 'inda man yadrusu aqaida wa manahija ahli al-bid'i wad-dalali. Dan pada sebagian ahlul bid'ah ini terdapat kekafiran-kekafiran yang bertentangan dengan Islam, dan ini adalah perkara yang diketahui oleh orang yang mempelajari akidah-akidah dan manhaj-manhaj para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa qala Fudail ibn Iyad idza ra'aita rajulan min ahli sunnati faka'annama ara rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aita rajulan. Mohon maaf, kami ulangi. Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati faka'annama ara rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'i فكأنما أرى رجلا من المنافقين. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila aku melihat seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah, seakan-akan aku melihat seseorang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku melihat seseorang dari kalangan Ahlul Bid'ah, maka seakan-akan aku melihat seseorang dari kalangan orang-orang munafik. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu min a'immati sunnati wa'ubadihim wa'zuhadihim. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala termasuk di antara a'immah sunnah, termasuk di antara para ahli ibadah mereka, dan termasuk di antara orang-orang yang zuhud di antara mereka. Wa min mahabbatihi lima jaa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu wa min mahabbatihi lis sahabati wa ma kanu alaihi min al haqqi wal huda was sunnati bina'an ala kulli hadha فهو يحب أهل السنة الصادقين. Dan di antara bentuk kecintaan beliau kepada apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk kecintaan beliau kepada para sahabat, dan apa yang dahulu para sahabah berada di atasnya berupa kebenaran, petunjuk dan sunnah. Berdasarkan semua ini, beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mencintai Ahlus Sunnah yang jujur. Wa min mahabbatihi li ahli sunnati wa farahihi bihim idza ra'a al-wahida minhum ka'annama yara al-wahida min as-sahabati. Dan di antara bentuk kecintaan beliau kepada Ahlus Sunnah dan kegembiraan beliau dengan Ahlus Sunnah apabila beliau melihat salah seorang dari kalangan Ahlus Sunnah, seakan-akan beliau melihat seseorang dari kalangan para sahabah. Li'annahum yasiruna ala ma alaihi أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Karena mereka Ahlus Sunnah berjalan di atas apa yang berada di atasnya para sahabat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا السني عالما فهو من ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما wa inna ma warasul ilma. Dan apabila ahlus sunnah ini adalah orang yang berilmu, maka ia termasuk di antara pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewarisi dinar maupun dirham, hanya saja mereka para nabi mewariskan ilmu. Fa yuhibbu fillahi wa yafrahu bi ru'yatihi wa bi juhudihi al-ilmiyyati. Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mencintai ahlus sunnah karena Allah dan gembira dengan sebab melihatnya dan dengan sebab kesungguhan ilmiahnya. Wa idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'i faka'annama ara rajulan min al-munafiqin wal-'iyadhu billahi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan apabila aku melihat seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, maka seakan-akan aku melihat seseorang dari kalangan orang-orang munafik wal'iyadhu billah. Li'anna al-munafiqa fasidul aqidati mukadzibun lillahi walirasulihi alaihi salatu wassalamu. Karena orang munafik akidahnya rusak, ia mendustakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalamu. Yatadhaharu bil islami wa yuqtinul kufra wat takdhiba likulli ma jaa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu. Orang munafik menampakkan Islam, namun ia menyembunyikan kekafiran dan menyembunyikan sikap mendustakan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Wa ahlul bid'i lahum nasibun min hadha ma nukaffiruhum walakin lahum nasibun kabirun min hadhil ayati allati tazummul munafiqina. Dan para ahlul bid'ah memiliki bagian dari perkara-perkara ini. Kita tidak mengkafirkan mereka, para ahlul bid'ah, kecuali yang kebid'ahannya merupakan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun mereka para ahlul bid'ah memiliki bagian yang besar dari ayat-ayat ini yang mencela orang-orang munafik. Li'annahum yukhalifun aqidata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allati qarraraha al-Qur'anu wa qarraratha as-sunnatu. Karena mereka para ahlul bid'ah menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tersisa 2 pekan lagi untuk menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemudahan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.